Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita telah membahas tentang hiasan yang mesti dipakai oleh thalabatul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama ini, di mana kita telah membaca tentang poin ketujuh, alhamdulillah, yaitu at-tahalli bi raunaqil ilmi, menghiasi diri dengan keindahan ilmu, keindahan akhlak orang yang berilmu. Telah kita bahas tentang perkara-perkara yang merusakkan muru'ah, kewibawaan orang yang menuntut ilmu itu, sampai halaman ke-18, yaitu sampai pada pernyataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di bawah itu halaman 18, di mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wa man tazayyana bima laysa fihi syanahullahu, dan barang siapa yang berhias diri, tazayyana berhias diri, bima laysa fihi, dengan sesuatu yang dia tidak punya padanya, syanahullah, Allah akan hinakan dia. Ini termasuk daripada peringatan keras bagi thalibul ilm agar jangan berpenampilan dengan penampilan yang tidak pantas dia lakukan, atau penampilan yang bukan dia sepantasnya berpenampilan seperti itu. Kemudian dibimbing oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, supaya kita membaca wandur syarhahu Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan lihatlah syarahnya masalah ini dari Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Itu kamu lihat hamis apa footnote yang pertama, halaman 19, I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 161-162. Kita baca keterangan ini, yaitu penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 161 sampai 162. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, wa amma qawluhu wa man tazayyana bima laysa fihi syanahullah. Adapun omongan Umar bin Al-Khattab, yaitu man tazayyana bima laysa fihi, barang siapa yang berpenampilan dengan penampilan yang dia sungguhnya tidak punya dalam hal itu, Allah akan hinakan dia. Lamma kanal mutazayyinu bima laysa fihi, kata Ibnu Qayyim, ketika orang yang berhias diri, berpenampilan dengan penampilan yang dia tidak punya padanya, diddul mukhlisi, adalah lawan daripada keadaan orang yang ikhlas, suka berpenampilan dengan apa yang dia tidak punyai. Fa innahu yadhharu lin-nasi amran, karena kenapa dikatakan lawannya orang yang mukhlis, ialah karena dia ini menampakkan kepada sekalian manusia suatu perkara, wa huwa fil batini bi khilafi, padahal di dalam batinnya bi khilafi, berlawanan dengan penampilannya. Amalahu Allahu binaqidhi qasdih, maka Allah perlakukan orang yang demikian ini dengan menggugurkan, mematahkan segala tujuan dia dalam penampilan itu. Fa innal mu'aqabata binaqidil qasdi thabitatan syar'an wa qadran, karena hukuman dalam bentuk mematahkan binaqidil qasd, dengan mematahkan tujuan dia dalam berpenampilan itu, adalah sesuatu yang pasti ada menurut syariah ataupun dalam takdir Allah. Bagaimana sesungguhnya kok penampilan yang berbeda dengan batin, penampilan zahir yang berbeda dengan batin itu dihukum dengan sebagai orang yang tidak ikhlas? Diterangkan lebih lanjut oleh Ibnu Qayyim, walamma kanal mukhlisu, adapun orang yang mukhlis, ketika seorang itu bersikap ikhlas, yu'ajjalu lahu min thawabi ikhlasihi, akan disegerakan balasannya di dunia, di samping nanti di akhirat. Yu'ajjal lahu, disegerakan baginya, min thawabi ikhlasih, daripada pahala keikhlasan dia, disegerakan balasannya di dunia, yaitu al-halawatu, penampilan yang manis, yang indah, karena asli penampilannya itu, antara zahir dengan batinnya, menakjubkan banyak orang. Wal mahabbatu, orang pun cinta kepadanya, karena dia ikhlas, zahir batinnya sama. Allah jadikan orang itu cinta kepadanya. Wal mahabatu fi qulubin nasi. Dan kata Ibnu Qayyim menimbulkan mahabah, kewibawaan di hati banyak orang ketika orang itu berpenampilan sama dengan batinnya, zahirnya sama dengan batinnya. Orang itu jadi segan kepadanya karena penampilannya yang sama antara zahir dengan batin itu. Ajjala lil mutazayyini bima laisa fihi min uqubatihi. Kalau Allah menyegerakan hukuman di dunia bagi orang yang mukhlis dengan pahala-pahala seperti itu, Allah menyegerakan pahala bagi orang yang mukhlis dengan di dunia seperti itu tadi, maka juga ajjala, Allah menyegerakan hukuman bagi al-mutazayyin bima laisa fihi, bagi orang yang menampilkan diri dengan penampilan yang sunnya dia tidak punya itu, dihukum, disegerakan hukumannya di dunia, yaitu min uqubatihi, hukuman Allah terhadap orang yang demikian ini. Ansyanahullahu bainan nas, Allah jadikan dia itu tercela di kalangan manusia. Orang-orang pun merendahkannya karena dia ini orang yang berbeda penampilan antara luar dan dalamnya. Li'annahu syana batinahu indallah, karena dia ini orang yang sesungguhnya batinnya adalah sebagai orang yang tercela di sisi Allah. Ketika dia menampilkan penampilan zahir yang sedemikian indah, padahal batinnya penuh dengan kebejatan yang dicela oleh Allah, maka Allah jadikan dia orang yang terhina di kalangan manusia, walaupun dia berusaha tampil sebaik-baik penampilan, karena tidak asli penampilannya itu. Wa hadza mujabu asma'ir rabbil asma'ir rabbil al husna wa sifatihi al ulya wa hikmatihi fi qada'ihi wa syar'ihi. Yang demikian ini hukuman Allah terhadap orang yang mempunyai batin yang tercela dengan penampilan yang terpuji. Ini adalah sesuai atau merupakan konsekuensi daripada asma'ir rabbi al-husna, nama-nama Allah yang baik, di mana Allah itu adalah alim, alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu adalah zat yang maha tahu dalam perkara yang tersembunyi maupun yang nyata. Dan juga merupakan konsekuensi daripada sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Serta ini mencocoki dengan hikmah Allah di dalam takdirnya maupun di dalam syariahnya. Hada walamma kana man tazayyana linnasi bima laisa fihi. Demikianlah kata Ibnu Qayyim, ketika seorang itu menampilkan di hadapan manusia bima laisa fihi, dengan penampilan yang indah yang sesungguhnya dia tidak punya itu, yaitu minal khusyu'i, dia menampilkan khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Waddini, dia menampilkan sebagai orang yang sangat kuat berpegang teguh dengan agama. Padahal kalau enggak ada orang, dia sabet sana sabet sini. Wan nusuki, dia menampilkan penampilan ahli ibadah. Padahal dia orang yang jauh dari itu pada batinnya. Wal ilmi, dia menampilkan sebagai orang yang berilmu sehingga mulutnya enak saja bicara tentang agama kepada semua orang, tidak mempunyai sikap warak, menampilkan seolah-olah sebagai orang yang berilmu. Wa ghairi dzalika, dan penampilan-penampilan yang lainnya itu, padahal dia tidak punya itu. Dia jahil, tapi menampilkan sebagai orang yang berilmu. Dan dia orang yang tidak mempunyai tawaduk di hadapan Allah, tapi menampilkan sebagai orang yang khusyuk. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Qad nasaba nafsahu lil lawazimi hadhil asya wa muqtadayatiha. Karena dia menampilkan sebagai orang-orang yang demikian, maka nasaba nafsahu, dia menempatkan dirinya kepada konsekuensi dari penampilan itu. Wa muqtadayatiha, dan kemestian-kemestiannya. Fala budda antutlaba minhu, maka akhirnya dia dituntut untuk menjalankan konsekuensi penampilannya itu, menampilkan diri sebagai orang yang berilmu. Akhirnya didatangi orang, dimintai fatwa, dia harus berfatwa. Akhirnya berfatwa dengan kejahilan ketika dia menampilkan diri sebagai orang yang berilmu, padahal dia tidak punya ilmu. Dia menampilkan diri sebagai orang yang khusyuk, maka datang godaan-godaan, dan sering syaitan mencoba orang yang berpenampilan-penampilan itu. Fa idza lam tujad indahu iftadah, maka ketika ternyata tidak dia punyai sesungguhnya, di balik penampilan itu enggak punya apa-apa dia, ketika dicoba, iftadah, terbongkarlah aslinya orang itu. Dia berpenampilan sebagai orang yang berilmu, tapi dia tidak punya ilmu, didatangi orang, dimintai fatwa, ternyata ngomong. Begitu dia ngomong, keluarlah berbagai omongan kejahilan dari dia. Oh, kalau begitu penampilannya saja begitu. Ternyata iftadah, terbongkarlah kalau dia itu orang yang jahil. Demikian pula penampilan-penampilan yang lainnya, ketika dia dituntut oleh keadaan untuk membuktikan penampilannya itu, maka ternyata dia tidak punya apa yang dia tampilkan itu. Di balik penampilannya itu tidak punya apa-apa dia, maka iftadah, terbongkar. Fayushinuhu dzalika min haitsu dhanna annahu yuzayyinuhu, maka dia pun dicela dengan sebab itu, setelah terbongkarnya aslinya itu, dari sisi karena dia disangka sebelumnya bahwa dia itu orang yang berhias dengan penampilan tersebut. Wa aidan fa innahu akhfa 'anil nasi ma adhara lillahi khilafuh, juga dia tercela karena sesungguhnya dia menyembunyikan dari manusia sesuatu yang tampak jelas di hadapan Allah apa yang menyelisihi penampilan dia. Dia menunjukkan penampilan kecintaan, tetapi menyembunyikan kebencian. Dia menunjukkan penampilan kesetiaan, padahal Allah tahu dia ini adalah makir, orang yang penuh dengan makar. Allah membongkar kejahatan orang itu karena dia berpenampilan yang berbeda dari apa yang sesungguhnya. Fa'adharallahu min uyubihi linnasi ma'akhfahu anhum. Akibatnya Allah hukum dia dengan penampilan yang berbeda dari batinnya itu. Allah hukum dengan apa? Allah tampakkan keaibannya di hadapan manusia, apa yang dia selama ini sembunyikan dari manusia. Jazaa'allahu min jinsi amali, sebagai balasan baginya yang merupakan jenis daripada amalannya, sejenis balasannya itu sejenis timpal dengan amalannya. Wa kana ba'du sahabati yaqul, dan para sahabat Nabi menyatakan, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. A'udzu billahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung kepada Allah daripada khusyuknya orang munafik. Qalu, para murid sahabat Nabi itu tanya, wama khusyu'un nifaq, apa itu kekhusyuan orang munafik ini yang kau berlindung daripadanya? Qala, dijawab, antarul jasada khashi'an wal qalbu ghairu khashi', yaitu engkau melihat jasad seorang itu, jasadnya tampak khusyuk, merunduk-runduk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Wa asasun nifaqi wa asluhu huwa tazayyunu linnasi bima laisa fil batini minal imani. Dan asas kemunafikan itu, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, adalah asal dari kemunafikan itu ialah at-tazayyunu linnasi, berpenampilan di hadapan manusia, bima laisa fil batini minal iman, dengan apa yang si munafik ini tidak punya, tidak memilikinya, fil batin, pada batinnya, yaitu minal iman, dalam perkara iman. Orang munafik berpenampilan sebagai mukmin secara zahir, tetapi batinnya tidak punya iman itu. Maka inilah asas kemunafikan dan asal kemunafikan. Fa ulima, maka dari sinilah diketahui, anna hatainil kalimataini, bahwa dua kalimat yang dikemukakan oleh min kalami Amirul Mukminin, dari omongan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, mustaqqatun min kalamin nubuwah, sungguh adalah satu kalimat yang terambil dari omongan para nabi. Wa huma min anfa'il kalami wa asfahu lis-siqami, dan sungguh kedua kalimat ini adalah omongan yang paling bermanfaat dan omongan yang paling jitu dalam mengobati orang yang sakit, sakit mental, sakit batin. Dua kalimat itu apa? Wa man tazayyana bima laisa fihi syanahullah. Siapa yang berpenampilan menghias diri secara zahir dengan sesuatu yang dia tidak punyai, Allah akan hinakan dia. Begitu penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, jilid 2 halaman 161 sampai 162. Selanjutnya kita masuk kepada poin ke-8 dari perkara yang harus merupakan menjadi perhiasan bagi talibul ilm, ya, taminan tahalla bil muru'ati. Orang yang berilmu atau orang yang talibul ilm, yang menuntut ilmu agama ini, harus berhias diri dengan sikap muru'ah. Al-muru'ah yaitu sikap yang menjaga kewibawaan. Kewibawaan seorang yang membawa ilmu yang agung, yaitu ilmu kitab was-sunnah. Karena dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan ilmu kitab was-sunnah, maka dia menjaga diri dari kerendahan. Menjaga diri dari perkara yang merendahkan martabatnya. Kerendahan martabat orang yang talibul ilm ini akan bisa menjadi fitnah bagi juhal, bagi orang yang jahil, untuk merendahkan ilmu yang dia pelajari. Maka dari itu, seorang talibul ilm haruslah berhias diri dengan menjaga kewibawaan. Kewibawaan dan kehormatan dirinya. At-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha. Talibul ilm harus menghiasi diri dengan muru'ah. Wa ma yahmilu ilaiha, dan apa-apa yang mengantarkan dia kepada muru'ah itu, kepada kewibawaan itu. Yaitu min makarimil akhlaqi, akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi, wajah yang berseri-seri, penuh dengan senyum manis terhadap umat. Wa ifsya'is salami, suka menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, kalau lewat di orang-orang pada kaum muslimin yang sedang ada di situ. Wa tahammulin nasi, dan sabar menanggung apa, kebodohan keumuman orang, ya, sabar tahammulin nas, sabar dalam menanggung kebodohan keumuman manusia. Wal anafati min ghairi kibriyain, dan menampilkan anafah, sikap terhormat tanpa harus kibria, tanpa harus sombong. Sikap terhormat karena menjaga kehormatan itu, ini bukan berarti sombong, bukan berarti menghinakan manusia atau menjaga gengsi sampai menolak kebenaran. Nah, ini kibria, ini mutakabbir, ini demi harga diri padahal dirinya enggak punya harga sama sekali. Akhirnya menolak kebenaran. Nah, ini bukan anafah tetapi at-takabbur. Tapi al-anafah itu menjaga kehormatan diri. Wal-izzah fi ghairi jabarut, dan juga menampilkan izzah, kehormatan, apalagi di hadapan orang-orang kafir. Itu harus tampil aziz, terhormat, gagah perkasa. Di hadapan kaum muslimin tawadhu, tetapi bukan merendahkan diri, menghinakan diri. Al-izza ghairu jabarut, min ghairi jabarut. Menampilkan sikap terhormat tanpa harus menampakkan kesombongan. Wasyahamatu min ghairi asabiyah, dan menampilkan asyahamah, sikap kecemburuan, syahamah itu terhadap sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah, itu tersinggung dengan sesuatu yang haram, yang dihinakan oleh Allah, tersinggung karena punya kehormatan diri terhadap perkara yang haram di depan matanya, maka inilah sikap syahamah. Merasa terhinakan ketika ada orang berbuat maksiat, kemungkaran di hadapan matanya. Nah, tetapi min ghairi asabiyah, tanpa menunjukkan sikap asabiyah membabi buta, marah membabi buta, ini malah menjatuhkan kehormatan dia di hadapan orang yang maksiat itu. Ya. Nah, marah dan tersinggung tetapi dengan tuntunan syariah, bukan dengan membabi buta seperti marahnya banteng. Kalau lihat warna merah terus nabrak sana nabrak sini, itu marah yang tidak pakai akal sehat. Tapi marah yang dibimbing oleh akal sehat, karena akal itu disinari oleh ilmu syariah, ini beda. Ya, ketersinggungan karena melihat sesuatu yang haram itu tentu ketersinggungan yang menunjukkan kehormatan dia. Min ghairi asabiyah, tanpa membabi buta. Wal hamiyah min ghairi jahiliyah, dan juga mempunyai semangat hamiyah, solidaritas, pembelaan terhadap saudaranya sesama kaum muslimin. Min ghairi jahiliyah, tanpa menunjukkan sikap jahiliyah. Hamiyah jahiliyah, solidaritas model jahiliyah itu ialah perkawanan, perkelompokan, perhizban, hizib-hizib, bergolong-golong tanpa tuntunan dari sunnah. Hamiyah jahiliyah itu modelnya seperti penampilan-penampilan hizbiyah, yaitu membela golongan, membela kelompok, membela suku, membela bangsa tanpa tuntunan dari agama. Ya, salah atau benar pokoknya ini kelompok saya, pokoknya ini golongan saya, pokoknya ini suku saya, pokoknya ini keluarga saya, pokoknya ini bangsa saya. Nah, ini hamiyah jahiliyah. Tetapi hamiyah, sikap solidaritas pembelaan terhadap sesama thullabul ilm, ya, sesama ahli sunnah wal jamaah, sesama lebih luas lagi kaum muslimin, sesama ahli sunnah wal jamaah di hadapan ahlul bidah, sesama kaum muslimin di hadapan kufar, ya, ini hamiyah yang dengan tuntunan syariah, tuntunan sunnah, ya. Maka seorang thalibul ilm mempunyai sikap itu. Antara lain sikap hamiyah, ketika ada orang yang berghibah tentang saudaranya, sesama thullabul ilm, dia tidak rela sikap yang demikian itu, maka dia tegur, ya akhi ittaqillah, omonganmu, apakah kamu benar omong seperti itu? Nah, ini hamiyah yang benar, semangat solidaritas pembelaan yang benar. Karena berghibah tentang saudaranya, sesama kaum muslimin, kemudian lebih-lebih lagi sesama ahli sunnah wal jamaah, lebih-lebih lagi sesama thullabul ilm, ini adalah haram. Ya, membicarakan keaiban saudaranya yang padahal saudaranya itu sudah menutup-nutup keaibannya, maka ini haram. Maka hamiyah itu timbul karena melihat sesuatu yang haram tersebut. Ya. Tetapi hamiyah jahiliyah ialah bagaimana? Ada orang yang membicarakan keaiban seseorang lainnya sebagai contoh di sini, ya, terus dilihat siapa yang berbicara dan siapa yang dibicarakan. Oh, yang berbicara golonganku, yang dibicarakan golongan lain. Oh, nggak apa-apa, ikut sekalian. Nah, ini hamiyah jahiliyah. Tapi giliran kalau yang dibicarakan itu golongannya, yang berbicara itu bukan golongannya, oh, marah dia. Ini hamiyah jahiliyah, tidak dengan pertimbangan syariah, tetapi dengan pertimbangan semangat hizbiyah. Wahada hamiyah jahiliyah ini adalah sesuatu yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisihi sunnah. Nah, jadi seorang thalibul ilm mempunyai hamiyah, ya, semangat pembelaan, semangat solidaritas, ya, terhadap saudaranya, sesama muslimin, kemudian sesama ahli sunnah wal jamaah, kemudian lebih kecil lagi sesama thullabul ilm, tetapi min ghairi al jahiliyah, tetapi tidak dengan cara jahiliyah. Wa alaihi, dan wajib atas thalibul ilm, fatanakkaba khawarimal muruati, dia harus tanakkaba, menumpahkan segala khawarimal, dia menumpahkan perhatian, yakni tanakkaba menumpahkan perhatian ini bahasa lainnya yaitu waspada yang sangat ketat dari khawarimal muruah, dari yang perkara-perkara yang merusak. Khawarim itu perkara-perkara yang merusak, al-muru'ah, merusak kewibawaan. Fi tab'in, dalam tabiat dia, harus dia menghindarkan diri dari khawarimil muru'ah, harus waspada dari tabiat-tabiat yang merusakkan muru'ah. Tabiat-tabiat yang merusakkan muru'ah ya banyak. Umpamanya tabiat keras kepala, gak bisa dinasihati, pokoknya kalau AA benar ataupun salah, ya sudah peduli, pokoknya sudah terlanjur berpendirian A, Enggak bisa. Ah, ini tabiat bukan talibul ilm. Dan ini betul-betul khawarim, termasuk min khawarimil muru'ah, merusak kewibawaan. Ya. Kaku. Tidak bisa dinasihati. Ha? Dinasihati bagaimana? Oh, tidak bisa. Nah, ini juga tabiat yang khawarimil muru'ah. Naam. Atau tabiat-tabiat kaslan, pemalas. Ini termasuk khawarimil muru'ah. Ya, sudah pemalas suka khayal lagi. Aduh, repot. Ha, khayal ingin jadi alim tapi malas belajarnya, ingin jadi orang yang terhormat tapi menempuhnya dengan berhayal menjadi seorang yang begini dan begitu, tapi tidak ada upaya ke sana. Ini khawarimil muru'ah, tabiat yang rendah. Ya, dalam tabiat maupun dalam auqaulin, dalam perkataan, hati-hati dari perkataan yang merendahkan kewibawaan. Omongan-omongan yang rendah seperti yang sudah kita baca sebelum ini, yaitu masa seorang talibul ilm berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang haram untuk dibicarakan, perkara-perkara rendah, perkara bicara tentang wanita, kalau wanitanya berbicara tentang pria tanpa ada rasa malu. Nah, fahadi termasuk omongan qaul yang khawarimil muru'ah. Berbicara yang pria berbicara tentang kemaluan wanita, yang wanita berbicara tentang kemaluan pria tanpa ada keperluan untuk itu. Nah ini jelas khawarimil muru'ah, bahkan dipakai sebagai bahan untuk ketawaan, untuk apa yang sering dibilang apa intermeso dan sebagainya. Intermeso perkara yang demikian ini betul-betul menjatuhkan kehormatan. Ya. Naam. Fahada termasuk dari qaul, omongan yang merusakkan kewibawaan. Aw amalin, dan harus waspada, tanaggab. Harus waspada terhadap amalan yang merusakkan kewibawaan. Ya, amalan yang merusakkan kewibawaan, bertingkah laku dengan tingkah laku yang rendah di hadapan manusia. Fahadha termasuk daripada khawarimil muru'ah. Tingkah laku yang rendah, matanya kalau melihat perempuan seperti mata copet. Atau kalau melihat lelaki seperti mata copet. Hadza amalan yang rendah. Ya. Atau amalan-amalan yang lainnya dari perkara yang haram, ini merendahkan kewibawaan talibul ilm. Maka harus berlatih talibul ilm itu untuk menguasai lisannya dan menguasai anggota tubuhnya. Dan berlatih talibul ilm itu untuk membiasakan diri dalam tabiat-tabiat yang baik, tabiat orang yang apa hatinya lembut, mudah untuk mendengar nasihat. Ketika Al-Qur'an was sunnah disampaikan, sami'na wa ata'na. Ikhwanna, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu orang yang keras, tegas dan pemberani. Tapi ketika ditegur dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, waqaf, orang yang waqaf langsung berhenti dari tindakan yang salah itu dan menyatakan taubat dan menyatakan salah tentang dirinya. Di hadapan umum, di depan umum, di atas mimbar, qad akhta'a Umar, Umar telah salah telah mengatakan begini-begini atau telah berbuat begini-begini atau membuat keputusan begini dan begitu. Nah, ini adalah orang yang tabiatnya mulia, mendapatkan teguran dengan dalil Alkitab, Sunnah, langsung berhenti dari tindakannya itu. Nah, ini perlu latihan, tabiat yang demikian, membiasakan diri dengan yang demikian itu memang perlu latihan, nggak bisa bim salabim, tidak bisa sekaligus. Nah, mumpung sebagai talibul ilim, mumpung dalam proses belajar ini, biasakan diri untuk tunduk kepada nasihat yang di situ ada dalil, yaitu Alkitab was sunnah. Dan biasakan dengan tabiat-tabiat yang baik. Min hirfati mahinah. Perkara yang harus waspada talibul ilim, yaitu hirfatin mahinah. Dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Au khallatin radi'ah. Atau khallatin radi'ah. Teman-teman dekat yang radi'ah, yang rendah, yang jelek. Nah, atau khallah, atau bisa artinya khallah itu yaitu apa? Amalan-amalan yang radi'ah, yang jelek, yaitu kal ujbi, ujub, bangga diri, merasa dirinya hebat. Jangan biasa, jangan melatih diri untuk memuji diri, jangan melatih diri, membiasakan diri untuk nyanjung-nyanjung diri. Ini tabiat yang bisa membawa kepada ujub, rasa bangga diri, ya, bahaya ini. Waria, ini juga bahaya. Ria, yaitu beramal dengan amalan soleh yang ingin dilihat oleh temannya, ingin diketahui oleh lingkungannya. Ini juga bahaya. Kalau sampai dia melatih diri untuk yang demikian, nah, kemudian jadi tabiat dia, na'udzubillah, jadilah dia murai, orang yang suka riya dalam amalannya. Wal batari, sombong. Wal khuyala'i, congkak. Wahtiqaril akharin, menghinakan orang lain. Suka mulutnya itu merendahkan, atau suka hatinya itu menganggap rendah orang lain, bahkan membuat isyarat-isyarat kerendahan kepada orang lain. Ini juga tabiat-tabiat sombong semua ini. Al-Batar, kesombongan, yaitu merasa diri besar. Al-Khuyala, congkak, menganggap yang lainnya itu kecil, menghinakan yang lainnya, ini gak ngerti ilmu, kalau itu, kalau saya itu lebih ngerti, kalau ini lebih rendah, ini begitu. Ini kebiasaan yang melahirkan tabiat khuyala. Entabihu, hati-hati dari yang demikian. Ya, wahtiqaril akharin, dan menghinakan orang lain. Semua ini sekawan. Al-Batar, wal khuyala, wahtiqaril akharin, ini adalah penyakit-penyakit kibir, sombong. Yang Nabi menyatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji debu dari kesombongan. Sebiji debu. Nempel di hatinya tidak masuk surga orang ini karena kesombongan itu. Para sahabat tanya, kebingungan dengan pernyataan Nabi ini. Loh, begitu ngerinya. Ya Rasulullah, kami ini senang pakai baju yang bagus, alas kaki yang bagus. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang indah dan suka kepada yang indah. Hah? Yang bagus-bagus. Maka sombong itu ialah yang akan menghalangi orang masuk surga, ialah batarul haq. Ini yang pertama, menolak kebenaran. Disampaikan kepadanya kebenaran tapi dia tolak. Wa ghamtun nas. Yang kedua yaitu suka menghinakan manusia. Ya. Nah, ini perkara yang kedua ini sering terjatuh padanya para thullabul ilm, yaitu ghamtun nas, menghinakan sesama manusia. Ya. Dan ini kibir. Dan ini yang menghalangi orang masuk surga. Nah, wa ghasyani mawatinir riyab, dan suka mendatangi mawatinir riyab, tempat-tempat yang membuat bimbang, keraguan. Ya, suka mendatangi perkara-perkara yang akan membuat bimbang orang kepadanya. Nah, ini juga merusakkan kewibawaan. Umpamanya seorang thalibul ilm enggak pantas untuk dia mendatangi tempat pesta yang di situ ada khamer, ada musik, ada apalagi dansa-dansi. Walaupun dia tidak ikut minum khamer, walaupun dia tidak ikut dansa-dansi, tetapi duduk di situ, ada jelas menyebabkan jatuhnya kewibawaan dia. Ada haram, karena ini membuat bimbangnya orang dan jadi fitnah. Ya. Walaupun dengan alasan untuk mendakwai orang-orang itu, dakwai mereka kalau mereka sedang tidak berbuat mungkar itu. Ha? Dakwai, datangi mereka ketika sedang tidak berbuat mungkar. Tapi ketika sedang berbuat mungkar, kamu mendakwai mereka, ha ini, kemudian duduk kamu dengan dia. Nah, ini adalah fitnah. Mawatinir riyab. Ha? Ketika orang minum khamer, maka nahi mungkar kepadanya yaitu membubarkan majelis khamer itu. Ketika orang berbuat bid'ah, maka mencegah perbuatan bid'ah itu dan membubarkan majelis bid'ah itu. Ketika orang berbuat syirik, membubarkan majelis syirik itu dan mencegah orang itu berbuat syirik, melanjutkan majelis syiriknya itu. Nah, itu mestinya. Bukan duduk ikut berbuat syirik, duduk ikut berbuat bid'ah, duduk ikut berbuat maksiat, duduk ikut berbuat mungkarat. Hadza mawatinur riyab, adalah termasuk dari tempat-tempat yang membuat bimbangnya orang. Hah? Maka kalau mau alasannya dakwah, pelajari dulu permasalahannya. Apakah di tempat itu ada maksiat? Apakah di tempat tersebut adalah merupakan majelis ya maasi, majelis bid'ah wal mungkarat was syirik atau apa? Pelajari dulu. Baru setelah engkau mendapatkan kepastian dari ilmu, dengan kadar ilmu engkau, maka di sana tidak terdapat hal-hal tersebut, bismillah engkau dakwai mereka untuk diselamatkan mereka dari bahaya kejahilan mereka. Hadza kalau alasan dakwah. Jadi maka dalam hal ini haruslah talibul ilm mempunyai basirah yang kuat, mata hati yang kuat, ya, untuk waspada dari mawatinir riyad, dari tempat-tempat yang membuat kebimbangan. Termasuk mawatinir riyad, kata para ulama, ialah suka untuk mendatangi apa pejabat-pejabat suka untuk mendatangi istana-istana mereka, ya, ini mawatinir riyad. Orang, para ulama, para sahabat bahkan mendatangi para umara ketika untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Tetapi para sahabat, para ulama, para a'immah tidaklah mau mereka itu untuk kemudian suka duduk-duduk dengan para umara itu di istananya untuk bersenang-senang di sana. Ini sangat dihindarkan, ya. Jadi sekedarnya keperluannya saja, ha, untuk menjaga kewibawaan. Sebab kalau orang yang talibul ilm tidak punya kewibawaan di hadapan para umara, maka akan terputuslah, ha, jalur kemestian memberi nasihat kepada para umara itu. Kalau talibul ilm tidak punya wibawa lagi di hadapan ummah, apalagi di hadapan ahlul ma'asi, orang-orang yang suka berbuat maksiat itu, ha, maka tentu ini akan merusakkan jalur nasihat kepada ahlul ma'asi itu. Kalau talibul ilm tidak punya lagi kewibawaan di hadapan hizbiyin, ha, di hadapan ahlul bidah, di hadapan ahlul ahwa, maka tentu ini juga akan menghalangi dia dalam menyampaikan al-haq dan nasihat kepada umat secara keseluruhan. Nah, jadi dari itulah ikhwani fiddin azzakumullah, memang talibul ilm, kedudukan kita sebagai talibul ilm ini kedudukan yang sangat riskan dan sangat berbahaya. Kita jangan sembarangan dalam kedudukan ini. Jaga diri baik-baik dari segala yang akan merusakkan masa depan kita sebagai talibul ilm. Talibul ilm ini disenangi oleh para malaikat Allah. Para malaikat Allah segan kepada tulabul ilm. Para malaikat Allah segan kepada para tulabul ilm. Maka kedudukan ini sangat mulia. Kalau kemudian kita rusakkan dengan tabiat yang jelek, dengan perkataan-perkataan yang rendah, dengan perbuatan-perbuatan yang hina, ha, maka sungguh ini akan menjatuhkan kita kepada kondisi di mana ilmu yang kita pelajari itu melaknati kita. Na'udzubillah, kualat sama karomahnya ilmu agama ini. Hati-hati dari yang demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.